Ketangkasan man Johannes, ketangkasan bindu sada. Endamo ketangkasan si Ibreken dibata man Yesus Kristus, gunan cidahkan man persuruhan-persuruhan dibata, kai sinandangi pedas cadi. Sienda ipetangkas Kristus man persuruhna Johannes, alunuruh malaikatna ndahi Johannes. Maka iturikan Johannes mekrina si inggo idahna Endama si ipesehna karena kata dibata, dingin si ibenarkan Yesus Kristus. Ketuahan kalak si ngogeken kitab enda. Ketuahan kalak si megiken kata nubuat, dingin ngikutken kai si tersurat ibas kitab enda. Sebab ngondeher paksana, jadi mekrina si tersurat enda. Ibas Johannes nari, man perpulungan si pitu i provinsi Asia. Simparlah man bandu keleng ate ras dame sirehna ibas dibata nari, eme dibata sinai nari lit seh asa genduari, dengan si lit seh rasa lalap, bagepe sirehna ibas kesah si pitu nari, siringan ilebe-lebe kursi kini rajaan dibata. Bagepe alaukenlah perkuah ate ras dame sirehna ibas Yesus Kristus nari, saksi si tutus, anak sintua si enggo ipekeke dibata ibas si mate nari, si erkuasa nandangi krina raja-raja idoni enda. Keleng ate Yesus kita, janah arah kematenna ipulahina kita ibas dosa-dosanta nari. Ia me sirbahansa kita jadi kini rajanna, eme jadi imam-imam kunandahi kendahin dibata bapana. Ia kuilah kemuliaan ras kuasana sehrasa lalap. Amin. Nehenlah, ia reh ras embun. Kerina kalak ngidah ia pagi, subuk kalak si enggo nebak ia pe, kerina suku-suku bangsa idoni enda nangisi ia. Payo bageme jadina. Amin. Aku kapsi perlebe rasi pendungina. Nina Tuhan, dibata si mada kuasa, nai-nari, genduari, seh rasa lalap. Aku, Johannes, seninandu, arkiteken persadanta ibas Yesus Kristus. Aku ikut ras kam ngenanami kini seran, ras ibas kini rajanna bagepe ikut megenggeng nimai kerehen Yesus. Aku ibuang ku pulau Patmos, arkiteken ku beritaken kata dibata, ras ersaksi karena Yesus. Ibas wari Tuhan, ikuasai kesah dibata aku, jenari ku begi sora megang bagi sora trompet, ngerana ipudingku. Nina, suratkanlah kai si idahdu, jenari kirimkan kitab eman perpulungan si pitu, eme Efesus, Semirna, Pergamon, Tiatira, Sardes, Philadelphia, ras Laodikia. Kutulihkan kupudi gunangenen ise sing rana man bangku kuidah pitu nahe lampu si ibahan dibas emas nari. I tengah-tengah nah lit kuidah tedis bagi anak manusia. Ipakena jubah si gedang, seh kunahena janah sada gendit emas ililitken ibas tantenna. Bukna bentar bagi kapas, bagi embun simbentar, janah matana ernala, bagi dilah api. Nahena erkilat-kilat bagi tembaga si inggo ilebur ibas pertukangan, jenari isepuh. Sorana baliras sora sampuren simbelin. Tanna si kemuhun jemak pitu bintang, ibas babahna nari, darat sada pedang si entelap ermata dua. Ayona ersinalsal bagi matawari tupung ciger. Asum kuidah ia, nerunu aku ilebe-lebe nahena bali ras kalak mati. Cenari itama kena tanna si kemuhen kubabongku, janah nina. Olam biar, aku kapsi perlebena dingin si pendungina, aku kapsi ngeluh. Barenda mate aku, tapi nehenlah, aku ngeluh rasa lalap, aku njemaksa kunci kematen ras doni kematen. Emaka suratkenlah kai si enggo idahdu, si jadi genduari, bagepe kai si nandangi jadi pagin. Enda me antu senna rahasia bintang si pitu, si enggo idahdu ibas tanku si kemuhen, bagepe nahe lampu si pitu, si ibahan ibas emas nari. Bintang si pitu eme malaikat-malaikat perpulungan si pitu, janah nahe lampu si pitu eme perpulungan si pitu.